Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahli zakat, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Fakir, miskin sudah selesai ya. Golongan berikutnya as-sinfu ats-tsalits, as-sinfu ats-tsalits, golongan yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, al-amiluna 'alaiha, para amil zakat. Ya, al-amilun jam'u 'amil, jamak dari 'amil. Wahuwa man yab'athu al-imamu, wahuwa yaitu man, orang petugas, yang yab'athu al-imamu, yang diutus oleh imam. Imam di sini adalah penguasa, ya, penguasa, pemerintah kaum muslimin. Li jibayati sadaqat, untuk memungut zakat, untuk memungut zakat dari orang-orang yang hartanya terkena zakat. Ya, amil ini yang tugasnya untuk jibayah as-sadaqat, untuk memungut zakat dari para pemilik, disebut dengan jabi, jabi zakah. Jabi jamaknya jubat, ya. Ini juga yang disebut dengan musaddiq, ya. Musaddiq jamaknya musaddiqun. Disebut juga sa'i. Sa'i jamaknya su'ah, su'ad. Tugasnya apa? Jibayah, yaitu memungut zakat dari para pemilik harta. Fayu'tihi al-imam, fayu'tihi al-imamu, maka al-imam, pemimpin kaum muslimin, yakni penguasa, ya, memberikan kepadanya, kepada jabi ini tadi, ya, jubah ini, para pemungut, amil yang tugasnya memungut zakat, ma yakfihi, bagian dari zakat yang mencukupi dia, muddata dhihabihi wa iyabihi, muddata dhihabihi wa iyabihi, selama jangka waktu kepergian dia, kepergian dia memungut zakat, wa iyabihi, dan kembalinya dia dari tugas itu. Walau kana ghaniyan, walau kana ghaniyan, meskipun amil zakat itu orang kaya, meskipun dia orang kaya. Tetap diberi bagian oleh imam sebanyak bagian yang mencukupi dia muddat adhabi wa iyabihi, selama perjalanan dia, keberangkatan dia dan kepulangan dia. Li'annal amila, karena sesungguhnya seorang amil zakat, qad farragha nafsahu li hadzal amali, sungguh dia telah meluangkan dirinya, fokus untuk pekerjaan ini. Dia telah memfokuskan dirinya, meluangkan waktu untuk pekerjaan ini, untuk amalan ini. Jadi dia berhak dari sisi itu. Jadi meskipun dia kaya, wal amiluna hum, dan para amil zakat, hum mereka adalah kullu man ya'malu fi jibayatiha. Amil zakat di sini umum, ya, bukan hanya yang bertugas untuk jibayah, untuk memungut seperti yang disebutkan di atas, makanya ditambahkan di bawah, hum mereka adalah kullu man ya'malu fi jibayatiha, mereka adalah seluruh amil zakat yang ditugasi oleh penguasa, pemerintah kaum muslimin, fi jibayatiha, dalam hal jibayah, dalam hal memungut zakat, mengambil, memungut zakat dari para pemilik harta yang terkena zakat hartanya, wa kitabatiha, dan penulisan zakat itu, pencatatan zakat itu, ya, pencatatan zakat itu, tugasnya khusus mencatat, wa hirasatiha, dan hirasah, penjagaan zakat itu. Jadi tugasnya sebagai penjaga zakat, ya, penjaga zakat, hirasah, ya, hirasah atau hifz, ya, zakat yang sudah dikumpulkan, zakat yang sudah dikumpulkan itu kan butuh dijaga. Nah, penjaganya ini amil yang ditugaskan oleh pemerintah khusus untuk menjaga zakat itu, ini disebut hafidh az-zakah, jamaknya huffaz. Nah, wa tafriqiha, dan pembagiannya, amil zakat yang ditugaskan oleh pemerintah khusus untuk tafriq as-sadaqat, zakawat, untuk membagikan, mendistribusikan harta zakat itu, ala mustahiqiha, kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Nah, mereka inilah semua yang dimaksud dengan amil zakat, yang bertugas memungut, mendatangkan dan mencatat, ya, yang bertugas menjaganya, yang bertugas untuk membagikan, yang bertugas membagikan tafriq zakat sadaqat disebut qasim, namanya qasim as-sadaqat, jamaknya qasimun, yakni yang membagi-bagikan, mendistribusikan. Nah, inilah mereka-mereka ini yang dimaksud dengan amil zakat. Naam. Kemudian as-sinful rabi', as-sinful rabi' yang golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Yang ditaklif, ya. Al-mu'allafatu qulubuhum, yang ditaklif kalbu-kalbu mereka. Baik, sebelum lanjut, saya tekankan kembali supaya difahami, para amil zakat itu kenapa diberi bagian dari zakat, ya, dan dikatakan tadi meskipun dia kaya tetap diberi bagian, itu adalah bayaran atas amal pekerjaan mereka. Jadi diberi itu sebagai apa? Sebagai bayaran upah atas amal pekerjaan mereka mengurus zakat. Naam. Makanya dikatakan meskipun dia kaya. Karena para amil itu bekerja demi maslahat zakat. Ya, jadi bukan bekerja karena membutuhkan zakat, tapi untuk maslahat zakat. Nah, adapun jika bertepatan amil zakat itu juga fakir miskin, berarti di samping dia berhak dapat bagian zakat sebagai bayaran atas amalan dia sebagai amil, ya, dia juga berhak diberi bagian zakat sebagai fakir miskin. Nah, jadi jika misalkan dia diberi bagian zakat bayaran atas amalannya, tugasnya sebagai amil itu belum mencukupi hajatnya, ya, maka dia diberi lagi bagian tambahan dari jalur, ya, fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya selama setahun penuh sebagaimana telah kita lewati. Baik. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah al-mu'allafatu qulubu as-sinfu ar-rabi'. Golongan yang keempat yang ditaklif. Taklif itu artinya yang ditarik, gitu. Ditarik, dipikat, ya, kalbu mereka. Naam. Wa hum qaumun yu'tauna az-zakata. Mereka adalah kaum yang diberi bagian dari zakat ta'lifan liqulubihim. Dalam rangka menta'lif, memikat, ya, menarik hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka alal Islam, agar terpikat, tertarik masuk Islam. In kanu kuffara, apabila mereka adalah orang-orang kafir. Sebagai catatan ta'liq terkait ini, ya, Ibn Uthaymin rahimahullah menegaskan bahwa itu harus berdasarkan adanya qarinah, adanya qarinah, dalil, indikator, ya, yang mengindikasikan yang menunjukkan adanya harapan dia akan masuk Islam. Ada tanda-tanda yang, tanda itu adalah korina-korina tersebut, dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan bahwa ada ketertarikan dia terhadap Islam. Misalkan, tanpa adanya ketertarikan, suka bertanya-tanya tentang Islam gitu. Suka tanya-tanya tentang Islam. Menunjukkan ada ketertarikan dia. Atau dia mencari-cari kitab-kitab Islam untuk dibaca, dipelajari, atau semisal itu. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Adapun orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya, tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda yang mendasari ketertarikan dia, cuek terhadap Islam, tidak pernah nanya-nanya, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Indikasi itu tidak ada. Maka bagaimana bisa diharapkan masuk Islam dengan kondisi dia seperti itu? Ya, maka yang seperti itu tidak diberi zakat. Karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, menginginkan sesuatu yang tidak ada dasarnya itu namanya berkhayal. Itu namanya apa? Berkhayal. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Beda dengan orang-orang tersebut yang memang ada qara'in, ada qarina-qarina, dalil-dalil, tanda-tanda, indikator-indikator menunjukkan ke arah situ. Tanpa ada ketertarikan, suka bertanya-tanya tentang Islam. Ya. Dan seterusnya tidak disebutkan. Dan yang semisal dengan itu yang menunjukkan ada harapan dia suatu saat bisa masuk Islam, maka ini ditarik hatinya dengan diberi zakat untuk semakin membuat dia senang dengan Islam. Ini namanya harapan. Adapun tidak ada tanda-tanda seperti itu kemudian diberi zakat dengan alasan ditarik hatinya, itu namanya berkhayal. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Berikutnya yang disebutkan di sini, wa tathbitan li imanihim in kanu min di'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim, dan dalam rangka untuk memperkokoh keimanan mereka, in kanu, apabila mereka itu min di'afil iman, dari kalangan orang-orang yang lemah iman, al-mutahawinina fi ibadatihim, yang meremehkan, melakukan peremehan-peremehan, menganggap remeh, ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jarang sholat, tidak perhatikan sholat, lemah imannya, ya. Kemudian ingin diperkuat, dibujuk hatinya, ditarik hatinya untuk menguatkan imannya dengan diberi zakat, atau dia, ya, tampak meremehkan puasa, ibadah puasa, dan semisal dengan itu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibujuk, ya, kalbunya untuk memperkuat keimanannya dengan diberi zakat agar imannya bertambah kokoh, bertambah kuat, menguat, ya, dan tetap kokoh dalam Islam, ya, karena khawatirnya orang yang seperti ini selangkah, dua langkah, tiga langkah ke depan murtad. Ya, terutama sholat, ya, orang-orang yang meremehkan sholat itu sangat riskan kondisinya, sangat mengkhawatirkan, ya, maka butuh diselamatkan dengan cara itu, ya. Orang-orang yang lemah imannya seperti itu, ketika dapat harta zakat, senang. Nah, senang. Dan diharapkan dengan itu, dia menjadi kuat sambil dinasehati, ya, diberi arahan. Baik. Agar memperhatikan ibadah. Au litarghibi dzawihim fil Islam, atau dalam rangka untuk mentarghib, memotivasi orang-orang kawan-kawan mereka, ya, yang semisal di mereka dalam Islam. Naam. Au talaban, yakni untuk mentarghib, motivasi, ya, orang-orang kawan-kawan mereka yang orang kafir tadi yang dibujuk hatinya itu, ya, agar termotivasi, ya, masuk dalam Islam. Au talaban lima'unatihim, atau dalam rangka meminta bantuan mereka. Meminta bantuan mereka, kerjasama mereka. Ya. Untuk kemaslahatan Islam. Atau sebaliknya, untuk mencegah gangguan mereka. Nah, ini yang disebutkan terakhir. Au kaffa adzahum, atau untuk mencegah gangguan mereka, gangguan orang-orang kafir itu terhadap kaum muslimin. Yani tokoh-tokoh kafir yang punya kekuatan, ya, dia tokoh kaumnya, ya, tokoh kabilah, suku, atau pemimpinnya, yang diharapkan gangguannya, yang dikhawatirkan gangguannya, ya, maka diberi zakat untuk mencegah gangguannya. Nah, nah, jadi di sini dipersyaratkan penjelasan ini tadi untuk menjelaskan bahwa orang kafir yang hendak dicegah gangguannya ini, yang diberi zakat, ya, supaya tercegah gangguannya, kejahatannya, ya, yang jika tidak diberi zakat khawatir akan berbuat jahat terhadap kaum muslimin, ini syaratnya adalah pemimpin, tokoh orang kafir. Nah, jadi dia pemimpin atau tokoh suatu kaum, pemimpin atau tokoh suatu kabilah, suku, ya. Nah, inilah yang diberi zakat karena khawatir kejahatannya, gangguannya. Adapun jika dia orang kafir biasa, jika orang kafir biasa dari kalangan biasa, ya, bukan tokoh pemimpin orang kafir, bukan tokoh pemimpin kabilah, suku, kaum, maka tidak ada yang dikhawatirkan, karena jika dia hendak berbuat jahat, ya, memungkinkan untuk diberi hukuman, dipenjarakah atau dicambuk dan yang lainnya. Nah, beda jika dia adalah tokoh atau pemimpin, ya, dia punya kekuatan, bisa menggerakkan massa dalam berbuat jahat, mengganggu kaum muslimin. Maka untuk mencegah itu, ya, dia diberi zakat. Nah, persyaratan ini bahwa yang dicegah kejahatannya ini tadi, gangguannya, yang diberi zakat, dipersyaratkan dia adalah tokoh pemimpin, ya, karena itu yang dikhawatirkan dan tidak bisa ditindaki karena punya massa, punya kekuatan, ya. Yang persyaratan ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ditarjih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Terakhir penjelasan terkait zakat dibagikan untuk golongan-golongan yang ditaklif, kalbu-kalbu mereka ini, ya, golongan orang kafir yang diharapkan masuk Islam, senang terhadap Islam, ya, dan sudah disampaikan tadi dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu ketika ada tanda-tanda yang menunjukkan ketertarikan terhadap Islam. Nah, jika dia orang Muslim tapi meremehkan ibadah fardu, ibadah wajib yang dijelaskan butuh diperkuat imannya, ya, ini di sini terkandung hikmah dalam rangka untuk menghidupkan kalbu-kalbu mereka. Zakat diberikan kepada mereka adalah untuk menghidupkan kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Yang orang-orang kafir itu tadi jelas kalbunya mati, ya, karena tidak ada keimanan sama sekali, namun mulai ada ketertarikan, ada tanda-tanda, maka ditargib agar senang, termotivasi, ya, masuk Islam, agar tertarik, ya, memperkuat keinginannya, kemudian benar-benar masuk Islam suatu saat nanti dengan diberi zakat, sehingga dengan masuk Islam menjadi hidup kalbunya yang tadinya mati. Nah, orang yang beriman tadi yang lemah imannya, meremehkan sholatkah atau puasa Ramadan dan semisalnya, ya, kalbunya ada kehidupan kan, ada keimanan tersisa, namun lemah, lemah sekali, dan itu riskan sekali, ya, maka butuh dihidupkan kembali, ya, lebih hidup lagi kalbunya dengan diberi zakat, agar dia senang dengan zakat-zakat itu, ya, kemudian dia semakin menguat, ya, agar semakin menguat keimanan mereka. Nah, bisa dipahami? Jika fakir miskin diberi zakat untuk menghidupkan jasad mereka, untuk menghidupkan jasad mereka, ya, maka golongan ini, ya, untuk menghidupkan kalbu mereka, ya, untuk menghidupkan kalbu-kalbu mereka. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ulasan kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tafadhal, jazakumullah khairan. Alhamdulillah.